mendengar bagaimana ceritanya kalau bahasanya kita sekarang di Indonesia istilah belusukan. Belusukan kan kemudian menjadi satu tren kan, kemudian belusukan. Belusukan itu apa? Investigasi gitu ya, rakyat atau masyarakat tanpa diketahui oleh masyarakat gitu bahasa. Contoh yang paling monumental memang Umar. Walaupun kemudian Umar sendiri menyatakan, saya sudah didahului orang yang sebelum saya menjadi khalifah. Siapa itu? Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga punya kebiasaan ketika jadi khalifah, itu juga biasa melakukan investigasi di tengah-tengah masyarakat tanpa masyarakat tahu kalau Abu Bakar adalah seorang khalifah, bahkan mengetahui bahwasanya yang berjalan-jalan ini adalah khalifah Abu Bakar. Contoh yang sederhana, peristiwa yang kita semua saya yakin hafal, yang saya contohkan yang umum-umum saja, yaitu ketika Umar itu istilahnya mendatangi ya, satu ibu yang masak, kemudian ternyata masak itu hanya masak batu, iya kan, kemudian sampai anak apa istilahnya anak kecilnya itu merengek-rengek ketika itu Umar datang, kemudian beliau istilahnya mencemooh, mencela-cela bagaimana betapa zolimnya khalifah Umar sehingga tidak peduli rakyatnya sampai enggak bisa makan. Karena merasa sangat bersalah dan berdosa, Umar itu kembali dan kemudian mengangkut gandum, bahasanya kan kemudian diangkut sendiri. Ketika pengawalnya mengatakan, wahai Umar, wahai khalifah, saya angkatnya. Apakah kamu sanggup memikul beban dosa? Karena aku tidak memperhatikan rakyatku. Singkat cerita Bapak-Ibu sekalian, inilah yang saya kemudian dari cerita-cerita tentang Abu Bakar, tentang Umar, yang kemudian dilanjutkan khalifah-khalifah berikutnya. Itu menggambarkan apa yang kita sebut di dalam sistem pengambilan keputusan. Itu adalah berarti seorang khalifah, seorang pejabat pemerintahan, itu adalah bisa melakukan yang namanya penyerapan aspirasi. Jadi melakukan penyerapan aspirasi. Di antaranya adalah dengan mendatangi rakyat itu tanpa rakyat itu juga mengetahui keluhan-keluhan mereka apa langsung didengar oleh khalifah. Seorang policy, public policy maker, pembuat kebijakan publik. Kemudian juga Umar juga melakukan yang namanya di samping penyerapan aspirasi juga menerima yang namanya penyampaian aspirasi. Bagaimana bahkan Umar sendiri sebagai seorang khalifah yang ketika orang-orang Persia sampai Umar kemudian belajar dan ini ditulis di dalam banyak diksi apa ensiklopedia, ternyata Umar kan mengambil konsep diwan. Diwan di masa apa bangsa Persia ya karena untuk menangani apa kekayaan kaum muslimin ya. Itu nah Umar kan dikatakan bagaimana kamu seorang khalifah tapi tidak punya istana. Ya sehingga akhirnya sangat sangat tidak ada batas antara rakyat, antara masyarakat ketika mau menyampaikan usulan-usulannya, pikiran-pikirannya langsung bisa menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa ini sebenarnya mengajarkan juga kemudian konsep tentang humas dan keprotokolan kalau di bahasa pemerintahan. Karena kejadian itu yang akan menjadikan musibah, fitnah menimpa Utsman sebagai khalifah radhiyallahu anhu. Sebagai khalifah ketika banyak orang-orang Kufah, orang Mesir yang terintrik fitnah akhirnya bisa membunuh khalifah Utsman tanpa ada pengawal, tanpa ada permisi, izin dulu, registrasi dulu kalau nemui pejabat. Sampai Utsman meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran sampai luka ini dalam keadaan beliau shaim puasa, kemudian darahnya tertumpah sampai mengenai beberapa lembar mushaf Al-Quran. Sehingga mulailah periodenya Ali ada Ahlul Hijabah. Jadi istilahnya apa? Protokoler kalau menemui pimpinan. Saya kembali ke situ. Sehingga masyarakat itu sudah begitu bisa menyampaikan aspirasi. Sehingga konsep inilah yang sebenarnya dikenal di konsep pengambilan keputusan publik, di buku-buku studi apa public policy, kebijakan publik. Ini adalah metode penyerapan dan penyampaian aspirasi. Sehingga karena itu kalau menteri dalam negeri saya, biar gak apa-apa ya, cuman menteri dalam negeri saya kemudian fobia kepada konsep khilafah atau al-khulafah, khilafah termasuk umat Islam, Indonesia kemudian teropini untuk kemudian fobia dengan konsep khilafah, karena persoalan kita cara menyampaikannya, saya kira. Kalau melihat konsep seperti ini baru tahapan penyerapan dan penyampaian aspirasi. Ini kalau dalam konsep yang menganut pengambilan keputusan demokrasi, makanya disebut sangat demokratis, meskipun tidak mengambil konsep demokrasi. Sehingga apa yang mau ditakutkan dari cara pengambilan keputusan para khalifah, terutama khalifah 4, telah memberikan pelajaran, pengalaman yang berharga bagi kita. Mereka menyerap aspirasi dan mereka juga menerima, ya, ada penyampaian aspirasi dari rakyat. Bahkan Umar di dalam ketika selesai khutbah Jum'ah, kadang juga tetap mengajak masyarakat untuk berbincang ketika Umar merasa ada persoalan-persoalan kenegaraan yang memang perlu mendengarkan dari pandangan-pandangan dari masyarakat. Nah, ini nanti bisa di satu pola. Sehingga nanti kita bisa membedakan antara apa yang membedakan antara demokrasi dan konsep syura. Sehingga kemudian tidak orang mengklaim demokrasi sama dengan syura atau syura sama dengan demokrasi. Ada saatnya ketika penyerapan aspirasi, semua rakyat tanpa terkecuali, bahkan orang non-muslim pun didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pengambilan kebijakan. Baru ketika mau mengambil keputusan, baru konsep khalifah itu adalah meminta, istilahnya istisyarah, ya, meminta pandangan, meminta pendapat-pendapat baik dari sahabat yang istilahnya sahabat yang kibaru sahabat, dan ada yang juga sigharu sahabat, yang senior dan yang junior. Sebenarnya ini adalah juga mengajarkan kepada kita konsep bahwasanya untuk mengambil keputusan seorang khalifah bisa mengambil dari ahlu syura, majelis syura, untuk memberikan pertimbangan. Bahasa kita dewan pertimbangan khalifah gitu. Ya kan? Ini kan konsep-konsep yang sebenarnya ya, konsep yang diajarkan, yang diklaim seringkali, oh ini konsep yang demokratis. Meskipun khalifah dalam hal ini tidak mesti mengambil saran dan masukan dari majelis syura. Memang dalam sejauh penelitian saya, yang saya temukan memang kita belum punya satu lembaga yang legal formal yang berfungsi legislasi. Fungsinya legislatif itu kan fungsi regulasi, fungsi budgeting, menyusun anggaran, dan fungsi pengawasan kebijakan. Ahlus Syura di zaman Khalifah 4 ini lebih banyak sebagai dewan pertimbangan. Itu sejauh temuan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh yang membuktikan bahwasanya bagaimana Khalifah 4 itu sudah mempraktekkan apa yang kemudian orang menyebutnya sebagai klaim demokrasi. Jadi sebenarnya Islam tanpa demokrasi pun sebenarnya demokratis. Kemudian saya langsung, karena waktu biar nanti ada tanya-jawab. Kemudian juga bagaimana ini, ada beberapa gambarnya. Setiap pengambilan keputusan itu adalah harus dipertanggungjawabkan. Kalau dalam konsep Barat yang mengklaim demokrasi, yang dikatakan government from the people, by the people, for the people, maka konsep demokrasi itu pada akhirnya setiap pengambilan keputusan adalah harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga istilahnya menyebutkannya itu sebagai public accountability, pertanggungjawaban kepada publik. Baik dalam bentuk public, dalam it means the people, dalam artian masyarakat, ya, rakyat, bisa juga pertanggung jawab itu akan melalui wakil-wakil rakyat yang mereka dipilih oleh rakyat, yang kita menyebutnya bahasanya kita adalah dewan perwakilan rakyat, ya, dan yang semacam itu. Kalau di Amerika ada misalnya House of Representatives, ada Senat misalnya, semacam itu. Kalau di Inggris ada majelis tinggi, majelis rendah, dan seterusnya itu. Nah, ketika bahwasanya khalifah ini tidak saja kepada the people dalam artian rakyat beneran, maupun kepada lembaga yang mewakili rakyat. Bahkan kelebihannya adalah, ternyata saya menemukan semua konsep accountability itu justru ada pada khalifah yang 4. Mulai dari public accountability, mempertanggungjawabkan kepada publik, kepada lembaga yang mewakili publik, dalam hal ini lembaga dewan dan yang semacam itu. Kemudian adalah di dalam setiap level pemerintahan ada yang namanya administrative accountability. Sehingga saya meyakinkan bahwasanya khalifah ternyata mempraktekkan akuntabilitas secara administratif. Sehingga berjenjang. Setiap level pejabat itu bertanggung jawab kepada pejabat yang di atasnya. Kemudian sesuatu yang lebih adalah apa? Bukan semata-mata, sehingga saya punya gambar, ya, karena tidak mungkin kan membuka gambar ini supaya lebih cepat. Ada gambar banyak, saya gambarkan seperti ini. Itu adalah bagaimana khalifah itu mempertanggungjawabkan secara horizontal kepada publik, public accountability. Di dalam setiap level, para pejabat di bawah khalifah itu adalah bertanggung jawab dari bawah kepada atasan menjadi beban kepada atasan dan seterusnya sampai kepada khalifah. Kemudian adalah juga ada pertanggungjawaban secara politis, political accountability. Dalam artinya semua pengambilan keputusan itu mereka berani pertanggungjawabkan, itu adalah sebagai satu proses pengambilan keputusan yang sejauh mungkin melibatkan ya masukan-masukan dari rakyat, dari publik. Sehingga sangat lebih demokratis bahasa kita. Kemudian lebih jauh adalah mereka, para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyun, itu bahkan juga mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kemudian di bahasa-bahasa administrasi publik, ilmu politik, ilmu pemerintah disebut sebagai yang disebut kemudian sebagai spiritual accountability. Ya, sebagai pertanggungjawaban secara spiritual dalam artian bahasa umum, ataupun kemudian disebut sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan atau kepada kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini justru Islam lebih lengkap konsepnya. Tidak semata-mata kepada publik, tapi juga mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada horizontalnya bahkan vertikalnya. Sehingga saya pun sependapat ya, terlepas mungkin Al-Ustaz Abul Ala Al-Maududi ya dengan gagasan-gagasannya yang memang sangat radikal, the principle apa Islamic principle dan seterusnya ya. Dan seterusnya, tetapi ada satu istilah yang bagus dari beliau. Sehingga mereka beliau mengatakan, konsep-konsep Khulafa' ar-Rasyidun dalam pemerintahan itu adalah konsep-konsep ilahiyah. Ya, pakai buku yang terbaru kan, model-model bukunya Al-Ustaz Abul Ala Maududi, Allahumma yarham. Ya, dan tokoh-tokoh yang sesudah itu, tapi beliau punya satu istilah. Di kitabnya Al-Khilafah wal-Mulk itu, Khilafah dan Kerajaan itu, beliau sebutkan akhirnya dengan istilah Khulafa' ar-Rasyidun prinsip-prinsipnya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah, tetapi prinsip-prinsip ilahiyahnya itu justru menunjukkan prinsip-prinsip ilahiyah yang kalau bahasa orang sekarang itu sangat demokratis. Sampai pakai istilah bahasa Arab, ya terlepas nanti yang mungkin bagi satu stat yang lebih menguasai bahasa Arab, sampai pakai istilah dengan ad-demokratia al-ilahiyah. Iya, betul, ad-demokratia al-ilahiyah di kitabnya Al-Khilafah wal-Mulk itu, di pembukanya atau di satu bukunya, seperti itu. Kemudian, kalau dalam bahasa kita, kemudian diambil oleh tokoh-tokoh Islam dengan istilah teodemokrasi. Terlepas istilah ini, istilah yang bisa diterima atau tidak, tapi secara prinsip adalah saya mau menyampaikan, ternyata cara-cara pengambilan keputusan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin Islam, ya, dalam Islam, Khulafa' ar-Rasyidun pengalamannya, itu adalah bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian meskipun tidak mengambil demokrasi, tetapi ternyata prinsip-prinsip pengambilan keputusan Al-Khulafa' ar-Rasyidun al-Mahdiyun bisa menjadi dasar sebenarnya pengembangan administrasi negara kita hari ini, yaitu adalah apa? Basisnya adalah basis kepada keilahian, dan kemudian bahwasanya itu adalah prinsip-prinsip ilahiyah yang justru lebih demokratis menurut istilah orang-orang umum. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan apa-apa yang menjadi pemikiran dan apa-apa praktek dalam mengambil keputusan dan pertanggungjawaban kepada khalifah dalam mengambil keputusan itu adalah istilahnya ini mengerikan dan seterusnya. Bahkan saya sedang ada pikiran Pak Agus, untuk saya tiba-tiba terpikir ketika teman-teman sangat mendewa-dewakan partai. Ya Pak Ngudi. Jadi saya walaupun belajar ilmu pemerintahan, tapi kalau urusan bicara partai mau saya bedah, mau saya tunjukkan partai ini ceritanya dari mana. Sehingga sampai saya pernah melontarkan di satu konferensi, walaupun tulisan saya baru abstrak, saya lontarkan, bagaimana kalau demokrasi tanpa partai? Karena kenapa kok muncul gagasan partai? Dari mana? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Padahal Aristoteles sendiri mengatakan demokrasi itu adalah salah satu bentuk pemerintahan yang sebenarnya pemerintahan yang sangat perlu dijauhi. Nah, itu perspektifnya. Ya, walaupun tidak menyebut kufur, paling tidak ya Profesor Torra ya, kita menyebutkan kelemahan-kelemahan demokrasi itu sanggup kita sebutkan. Enggak apa-apa ini biar jadi viral kalau yang gitu bicara. Nah, yang terakhir adalah bahwasanya intinya bahkan saya juga tertarik juga untuk menulis. Sebenarnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan beliau menjalankan pemerintahan di Madinah. Nah, itu pertanyaan kita. Padahal sudah ada Persia, padahal ada saudara Romawi. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah kok tidak ngambil saja seluruh konsepnya Yunani dan Romawi untuk menjalankan pemerintahnya? Sehingga saya mau mengangkat satu tulisan di jurnal, judulnya Mengapa

Al-Ibrah 8:8 itu kan menjadi standar data ya, realistik. Kalau Khalifah ada tanda jadi dua itu dengan beberapa kriteria sebagai rumah, rasanya apa ya? Iya, muncul ya, termasuk apakah muncul di Indonesia, muncul di Malaysia, ataukah muncul dari Saudi? Bisa menimbulkan perdebatan secara teoritik ya, secara konsepsional. Tapi kalau sejauh kita secara pendekatan sains, ya, kan sains yang basisnya adalah kita bisa ada pengalaman dari pengalaman itu kemudian kita bisa melakukan pengujian diri, ya, apa ya? Terus kemudian apakah kita bisa building teori dari pengalaman-pengalaman itu? Untuk bapak saya sebenarnya konsep kekhilafan itu adalah konsep yang sebenarnya realistik atau dalam bahasa para cendekiawan Muslim Indonesia awal-awal 80-an itu istilahnya membumi. Itu persoalannya. Nah, kalau dari perspektif saya, perspektif keilmuan, tentu bisa. Ya, apapun konsepnya, terlepas secara normatif, Khalifah dalam haji nubuah itu seperti apa? Dan apakah yang mungkin? Ya, ketika ada satu pertanyaan, mungkinkah? Contoh, bentuk pertanyaannya disertasi itu yang menarik adalah, ketika saya ditanya, mungkinkah di zaman sekarang ini, ada satu pengambil keputusan sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah, yang tiga kekuasaan itu ada di satu tangan. Sampai saya membuat satu tulisan di salah satu jurnal itu tentang bagaimana ada tiga kekuasaan di satu tangan tetapi tidak pernah terjadi despotisme. Sehingga catatannya ketika orang menanyakan bagaimana kasusnya Khalifah Utsman bin Affan kalau di Ulu Wanku, kita sudah clear sebenarnya kitab Al-Asrin Al-Khawasim, kitab-kitab yang lain, bahkan secara ilmu pemerintahan kita buktikan ternyata bahwasanya bukan seperti yang di pandang oleh beberapa sejarawan yang mengkritisi Khalifah Utsman bin Affan. Artinya ada tiga kekuasaan di satu tangan, tapi not despotism. Tapi tidak ada yang melakukan penyelewengan. Kalau salah, mungkin belum benar keputusan. Khalifah Utsman mengatakan keputusan, barang siapa yang cepat menyapi anaknya akan diberi tunjangan oleh Khalifah Utsman. Maka ketika itu banyak orang beramai-ramai menyapi anaknya kurang dari 2 tahun. Kemudian ada kejadian ada bayi yang mungkin apa misalnya bahasa kita ini apa namanya apa musuh lapar atau mengalami kurang gizi, para ibu-ibu memprotes kepada Khalifah. Nah ini prosesnya, berarti mereka juga ada proses untuk menyampaikan kepada Khalifah. Well, Khalifah dengan kebijakannya menjadikan banyak orang ingin mengharap tunjangan dan menjadikan bayi-bayi yang tidak sehat atau kurang gizi. Dan ini sebagian juga dinukil oleh Al-Hakam Sultan. Asal nama Muhammad juga sebagian lainnya. Nah akhirnya Khalifah Utsman begitu ya. Akhirnya beliau berujuk untuk kembali apa membetulkan keadaan keputusan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang realistik. Ya, artinya apa? Kekuasaan di satu tangan tapi tanpa despotisme, tanpa penyelewengan. Padahal konsep trias politika, saya sih akhirnya sampai kejar manipulasi. Kenapa Montes dulu itu lalu sampai dibutik warna atau apa? Saya cari artinya di ibu-ibu yang misalnya rata-rata itu ketemu ternyata karena kemudian diadopsi oleh media karena pada dasarnya manusia itu adalah bukan malaikat dan setiap ada manusia itu yang ada bukan malaikat tapi justru setan, karena itu maka harus ada sistem pembagian ke kekuasaan. James Madison juga begitu di prinsip-prinsipnya federalis Amerika, kenapa ada pembagian kekuasaan? Hanya pertanyaan yang tidak ditanya, Prof, saya ditanya. Tapi kira-kira adakah orang kalau dia menjadi pemimpin tanpa ada pembagian kekuasaan? Walaupun dalam perkembangannya para khalifah, ketika semua kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif, yudikatif itu masih tersentralisir, bisa dilakukan semua. Tapi ketika mulai ada apa? Ada misalnya para gubernur, ya, para amir, ya, di daerah-daerah, maka tentu khalifah tidak mungkin semuanya ditangani di pusat sentralisasi. Tapi ada desentralisasi. Berikan kepada kodi para gubernur jadi sebagai pemimpin, sebagai gubernur atau gubernur ini tapi masih punya fungsi seperti di pusatnya itu apa? Mengambil keputusan, bertindak sebagai eksekutif, kemudian juga mengarah istilahnya menyelesaikan persisian masalah-masalah hukum. Tapi intinya bisa dikembangkan. Tapi pada prinsipnya tidak kekuasaan itu masih ada pada khalifah dan tidak pernah despotisme pada masalah empat Khalifah. Jadi adanya tiga kekuasaan itu pertanyaannya, bisakah orang hari ini tiga kekuasaan ada pada satu tangan? Karena memang konsepnya kan law actor itu. Kalau orang itu punya apa absolute power, then itu karena gitu. Kemudian kalau kekuasaan yang tidak absolut, maka akan menuju korupsi secara absolut. Nah itu dasarnya, jadi asumsinya itu. Tapi khalifah seperti itu ceritanya, tapi hanya kalau ditanya apakah ada hari ini misalnya menjalankan seorang diri yang tidak kekuasaan tanpa ada sistem yang rugi. Nah di sini lain menarik untuk diteliti lebih lanjut. Terus terakhir menjawab pada yang terakhir adalah yang sedang masih mau saya lakukan kajian, saya ingin melibatkan teman-teman di UIN itu dengan apa sebenarnya itu adalah saya mau menyampaikan tulisan kira-kira apakah konsep khilafah itu adalah satu konsep yang baku atau konsep yang sebenarnya mana yang baku dan mana yang sifatnya mutaghayyir, mana yang bisa berkembang sesuai situasi dan kondisi. Karena kan ada beberapa kelompok yang mengklaim bahwa konsep khilafah itu baku sampai pun struktur organisasi apa al-wizara ya, kementerian itu sampai nama kementerian yang pernah seperti nama-nama yang di zaman para sahabat itu sampai diambil nggak bisa namanya naik. Kalau konsep kementerian bisa diubah kan, ada yang ada menteri pertahanan, bisa ada menteri kelautan, mereka bisa ada menteri apa fisika, listrik, IT dan seterusnya. Nah seperti itu yang menarik adalah sebenarnya kajian. Sehingga bahasa saya yang terakhir belum kelar harus sampai detik ini, sedang saya mencoba terus mendalami supaya tidak keliru karena ada aspek normatifnya, konsep normatifnya adalah apakah konsepnya harus khilafah. Kalau konsepnya harus khilafah, bagaimana dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana konsep khilafah dalam konteks misalnya sistem pemerintahan yang ada di Malaysia? Tentunya ini membutuhkan satu pengajian yang lanjut. Biar kita secara sel kita lanjut ke Assalamualaikum. Mungkin ada yang lain. Tadi kita sudah dengar kalau saya menanggapi pertama hadis tadi adalah hadis khusus hadis Hudaifah bin Yaman beliau Ahmad dan Masyarakat jadi itu diawali adalah takmulu anugubah begitu masya Allah kamu takmulu tidak ada tidak berasal kepada Allah terus bukan akal cuma bukan jawab cuma tahu tidak apa karena ini adalah sabda Nabi SAW yang sahih sebagaimana sabda-sabda Nabi yang lain yang sahih termasuk tentang tanda-tanda kiamat. Ini kan maksud tanda-tanda. Sebagaimana hadis-hadis tanda kiamat yang lain itu sudah terbukti, itu pun pasti terbukti. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan taksul zalazin la taksul sa'ahat ta'yub berkali-kali dan wa yaksul taksul zalazin wa taksul al-tahrafikan ya taksul berzaman wa taksul berdekat tidak akan datang hari kiamat sampai yang mengalah ayat dari mulai banyak tetapi bukan ulama. Ya, kemudian Nabi juga mengatakan sampai zaman di akhir zaman ini adalah sangat berdekatan. Kalau prakteknya karena banyak istilah yang ada revolusi informasi, revolusi transportasi, seperti itu juga hilang dan berdekatan. Kemudian sampai banyak pas tahun mungkin satu juga empat yang hari ini ada banyak tempat main dunia yang sama-sama di Indonesia ini terbanyak banyak khususnya Nabi juga bilang nanti di timur ada tempat dan ada pas tanah ambles atau di telan bumi apakah itu di Indonesia ini ya tak untuk seluruh dunia ini karena dia bilang di negeri paling timur Indonesia dan ketika Nabi bilang telah diperlihatkan kepada khususnya Al-Fatihah Farah itu masyarakat paham bahwa dibahas jadi Indonesia juga pernah tentunya di tiap milik Nabi belahan timur dunia, belahan utara dunia, udah lihat semua Dan Nabi SAW juga bersabda, saya berhubung hal ini, maka lalai Tuhan Maha. Saya berhubung juga dengan warahmat dan kalau mungkin Islam. Ini sehingga sesuai Allah itu ditahir, ini sehingga Allah itu ala Islam, bahkan berhubung ala Asyid. Jadi hadis ini tanda kiamat itu pasti terjadi semua tanpa usaha kita pun. Kalau Allah Rasulullah bilang bahwa Islam akan tidak ada lagi, tidak tersisa satu rumah kecuali masuk di dalamnya agama Islam, mau keluar berkumpul, mau dari kerdek, mau dari kicu, mau dari lihat rumah itu akan terjadi tanpa usaha kita. Begitu pula kalau Rasul bersabda kemudian akan ada khilafah alami dari kuliah perempuan, akan ada segala generasi nanti di si Azizin Hobbituli. Oleh karena itulah kalau apa namanya itu yang kita namakan. Kemudian yang kedua, supaya tidak salah persepsi bahwa kita juga wajib untuk bersyukur atas nikmat aman, nikmat merdeka seperti negara kita, Republik Indonesia ini. Jadi harus kita jaga, kita rawat, kita pertahankan, dan kita harus menjauhkan serta memerangi segala yang bisa mengacaukan keamanan, ya, yang bisa mengucapkan negeri atau bangsa ini gitu. Termasuk semangat anti penjajahan yang adalah pasti dimiliki setiap muslim, ya. Muslim inilah yang banyak mendirikan diri, pasti mereka yang menjaga. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita kaji ilmu terus, ilmu seperti ini akan membuat juga, ya, dan jadi termasuk testimoni mungkin usulan saya ini tetap dilestarikan dan ditegakkan karena saya yakin, ya. Dengan kajian seperti ini, satu, hasil kajian yang sudah matang dari para pakar akan disampaikan semuanya. Dan itu mahal. Coba kali kita masing-masing meneliti. Yang maritim, yang matematika, yang Quran, yang beliau ya, dari Malaysia, yang sudah pakar, profesor ini. Ini kalau kita meneliti sendiri-sendiri, habis bisa kita ada. Tapi begitu pakar menentukan, kita penetapannya langsung ini masalah. Kalau mahasiswa dihadirkan, dia akan terbuka wawasannya, dia mau meneliti apa saja ada pakarnya dan banyak sekali tema-tema yang belum terkhusus. Ketika saya meneliti ya, di soal pajak dan Islam, itu melahirkan banyak pertanyaan yang masing-masing saya sudah setah. Dan ketika Pak Karyo sudah mengangkat atau bicara publik dari pelapor prosidi, itu akan melahirkan banyak masalah belum dijawab, itu akan dilanjutkan sama yang lain. Kalau tradisi ilmuwan ini bisa dihadirkan kembali di tangan umat Islam, ya, di tangan umat Islam kalau untuk yang layak, yang secukupnya, bahkan yang mengabarkan ini luar biasa itu menurut saya. Jadi soal khilafah tidak perlu sibuk ya, karena pasti akan terjadi orang bisa kok. Insyaallah testimoninya kita masuk. Perbaikan depan, insyaallah kajian seperti ini terus kita akan memakan, kita rutinkan. Karena tujuannya adalah karena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini, yang waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini hanya sebesar, namun insyaallah bermakna. Silaturahim kita tetap terjaga, ukhuwah Islamnya kita tetap terjaga dalam peradaban Islam menuju kejayaan umat yang dilalui. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Maaf atas kekurangan yang telah kami perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik dari kita. Oh ya, di tidak terkait kita break dulu untuk sholat sah. Selanjutnya akan ada pengumuman dari pembacara. Demikian. Mari kita berdoa terhadap. Thank you.